Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rupanya ini sesuatu yang luar biasa pentingnya dalam kehidupan kita, yaitu sifat kasih dan sayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah engkau diutus wahai Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seisi alam. Bukan rahmatan lil muslimin, bukan lil mu'minin, tapi lil alamin. Salah satu bukti yang disabdakan Rasulullah SAW bahwa ada seorang Bani Israel, perempuan pezina, melihat seekor anjing kehausan. Ini hadis sahih. Kemudian wanita itu membuka sufnya, sepatunya, lalu turun ke sumur, mengambil air dan memberi minum seekor anjing. Dan Allah menghargai apa yang dilakukan wanita pezina ini dengan ampunan atas dosanya. Jadi sifat kasih sayang manusia itu bisa mendatangkan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Kita sering ingin disayang Allah, hadirin, tapi pertanyaannya seberapa kuat rasa kasih sayang kita terhadap seisi alam. Kalau nolong seekor anjing kehausan saja bisa mendatangkan ampunan Allah, apalagi yang lebih dari itu. Benar? Jadi kata-kata rahmat, kasih sayang ini, rahmatan lil alamin itu, dari yang saya pelajari adalah kelembutan hati dengan rasa iba. Nah, wanita ini kan iba melihat anjing kehausan. Benar? Sehingga menimbulkan keinginan untuk berbuat sesuatu, menolong, karena ada rasa iba di sini. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat At-Taubah ayat 128 bisa dibacakan, Ustaz. 128 ini bagaimana sifat Rasulullah yang kelembutan hati Rasulullah? Kita simak, hadirin, sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal. Dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy singgasana yang agung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu rasul dari kaummu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Yang terasa berat baginya penderitaanmu. Ini empati tuh, seperti ini ya. Orang sakit terasa kepedihannya, orang lapar terasa. Jadi ada jiwa empati yang luar biasa merasakan penderitaan orang. Inilah Rasulullah SAW. Sifat rahmat itu di sini. Dan menginginkan keimanan bagimu dan keselamatan. Jadi Rasulullah tuh menginginkan kita tuh jadi orang yang beriman, kuat iman dan selamat dunia wal akhirat. dan bil mu'minina raufur rahimah, rahim, dan kepada orang yang beriman sangat penyantun dan penyayang. Hadirin sekalian, ini luar biasa pentingnya dalil ini ya, untuk memahami bahwa kita ini akan memiliki perilaku indah, akhlakul karimah, kalau melimpah kasih sayang di hati kita. Dan efeknya dahsyat. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melihat banyak tayangan di YouTube, khususnya seorang ibu-ibu di Kolombia yang pernah menolong seekor singa, lalu 5 tahun kemudian berjumpa lagi di kebun binatang, dan singa itu mengenalnya. Ketika teralis diketuk, singa berbalik dan mengangkat badannya lalu memeluk yang dikira akan melukai, malah memeluk dengan penuh kerinduan dan kasih sayang. Ini ibu ini punya apa? Apakah singa ini mengenang keindahan wajah si ibu? Tidak. Apakah singa ini mengenang otot si ibu? Tidak. Apakah singa ini mengenang kekayaan si ibu? Jawab hadirin. Apakah singa ini mengenang gelar si ibu? Apakah singa ini mengenang popularitas si ibu? Cuma satu yang singa kenal, itu kasih sayangnya. Ini penting hadirin. Kita lihat ibu itu wanita lemah berhadapan dengan singa, binatang buas, dan singa merindukannya. Kalau ada orang tidak merindukan kita, sangat boleh jadi kita sangat kurang dalam kasih sayang. Kalau istri kita datang ke rumah, klakson bunyi, lalu istri, kok gak lembur, itu pasti ada masalah. Kalau ibu pulang pengajian, anak-anak, kok mama cepet banget pulangnya? Kalau lonceng di kelas berbunyi, lalu murid berkata, ini guru kapan sakitnya? Kalau bos klaksonnya bunyi, kata karyawan, petaka nih. Ini berarti kulang katih tayang. Ya. Mengerti? Ini serius hadirin. Saya baru melihat beberapa YouTube, 2 YouTube tentang pilpres yang mengerikan menurut saya, karena ada kata-kata yang tidak mungkin keluar dari orang yang punya intelek, tual, punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa ini. Benar? Bagaimana mungkin akan melibas saudaranya sendiri? Sedang kita sebangsa, setanah air. Dan pilpres cuma episode saja. Bukan antara hidup dan mati, sorga dan neraka. Betul? Dan sudah sering pilpres. Kalau tiap pilpres saling melibas, habis rakyat ini. Kenapa kata-kata itu keluar? Hakul yakin kulang katih tayang. Ya, mengerti. Tapi di dalam dakwah kita juga banyak yang kurang kasih sayang. Cirinya apa? Rasa permusuhannya besar. Menganggap lawan itu harus dihancurkan, dibinasakan. Padahal kalau kita lihat Rasulullah SAW dalam dakwah, ketika beliau dilempar batu di Taif, beliau tidak mendoakan kehancuran. Bahkan beliau mengharapkan akan ada keturunan dari Taif yang nanti beriman. Ketika penaklukan Mekah, bayangkan, kalah itu di Mekah, apakah melakukan balas dendam? Tidak. Tidak ada penaklukan yang begitu indah dengan korban yang sangat sedikit dan menjaga martabat lawannya, kecuali penaklukan Mekah yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah hadirin sekalian, menyikapi isu Islam radikal, teroris dan sebagainya, kita jangan marah. Karena marah hanya akan membuat mereka dapat mesiunya, betul? Mereka akan terus mengkreat kejadian supaya umat Islam nampak bahwa kita ini memang pemarah, radikal. Terus saja dibuat kejadian-kejadian dan isu-isu supaya kita tidak ada berhentinya marah, tidak ada berhentinya uring-uringan. Kalau tidak keberatan, kita jawab dengan bukti dan sebar. Buktikan indahnya Islam rahmatan alamin, lil alamin, dimanapun kita berada, dan bantu sebarkan informasi ini. Kita genangi, kita banjiri informasi dengan informasi rahmatan lil alamin. Karena sekarang media mainstream itu suka sekali untuk menginformasikan Islam yang keras, radikal, intoleran menurut mereka. Tegas dengan keras itu beda, hadirin. Nah, mari kita coba bagaimana menumbuhkan sikap kasih sayang ini. Kalau dilihat dari ayat tadi, sudah jelas ada 3 langkahnya ya. Tapi kita coba perlebar sedikit. 1, rasa kasih sayang kita ini biasanya akan melimpah kalau kita anggap sebagai keluarga dekat kita. Benar? Adik menjengkelkan, maafin lah adik saya. Nah sekarang kita sering menganggap keluarga itu hanya karena saudara kandung. Padahal saudara itu dalam Islam adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Mulai sekarang perlebar, hadirin. Ini saudara. Lihat ya, saudara yang jualan, saudara. Tukang parkir, saudara kita. Benar? Kita ke adik mau ngasih, harusnya ke tukang parkir juga mau ngasih lebih. Yang jaga di pom bensin saudara kita, berdiri seharian, ngisep bau bensin, masa kita hanya tinggal nyuruh ngisi aja? Berapa pak? 190. Kok nanggung? Bayar 200. Kenapa enggak kita kasih aja 5.000? Kalau dikasih uangnya dengan silakan ambil kembalian, beda rasanya. Betul? Kalau dikasih uang jadi kayak yang dikasih, tapi kalau silakan ambil aja lebihannya. Enak, itu saudara kita. Sekarang kita ke mall gak berani nawar. Kenapa ke warung tukang rujak itu ditawar? 15.000 ditawar jadi 5.000. Dikasih cabai semua. Perlebar rasa persaudaraan. Saudara itu ada 2. 1, saudara karena iman. 2, saudara karena kemanusiaan. Kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah ridho begitu. Jadi kepada orang yang non-Islam juga dia saudara kita, saudara sesama manusia. Yahudi meninggal, Rasulullah berdiri. Kalau mayatnya saja beliau berdiri, ya kan? Masa manusianya kita sia-siakan. Beda pendapat, beda agama tidak selalu jadi masalah. Ada lakum dinukum waliyadin. Menjadi masalah kalau dia mengusir, memerangi. Tapi kalau hanya beda agama, tidak ada masalah. Rasulullah juga Islamnya sendirian dan beliau berdakwah. Rahmatan lil alamin bagi yang agama berbeda adalah memperlihatkan bukti indahnya Islam dan membantu orang non-Islam mengenal indahnya Islam. Perkara jadi Islam atau tidak itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayo ah, jangan setiap beda kemudian jadi musuh, apalagi ini nih, pilpres. Kalau yang ini jadi musuh, oh repot, yang ini jadi musuh. Jangan, hadirin. Ini politik itu penting, tapi bukan segala-galanya. Benarkah? Yang segala-galanya itu akidah. Mudah-mudahan ini kita perlebar rasa bersaudara. Kalau udah rasa saudara tuh, jiwa pemaafnya makin lebih besar. Keinginan memberi, menyayangi, legowonya lebih besar. 2, empati. Mari kita mulai belajar memindahkan rasa kita kalau kita yang jadi seperti itu. Itu lihat anjing kehausan kan kebayang sengsaranya. Mau ke sumur susah. Makanya kalau ada kucing lapar, empati, hadirin. Kucing dengan kita tuh sama. Sama-sama gak milih. Kucing gak milih jadi kucing, kita gak milih jadi orang. Coba kalau kita kucing semua sekarang. Kucing banyak ini nelangsa. Kucing lebih repot cari makannya, ngomong gak jelas ya. Makanya suka ada yang bawa sapu keras, gagangnya digini-gini. Kata kucing, zolim amat sih, kami kan cuma minta yang kecil-kecil. Emang sekarang kucing lagi repot ya. Sekarang ikan-ikan itu, kan kucing tuh makan durinya. Sekarang tulang lunak, coba hadirin. Ditelan oleh kita semuanya. Beneran loh hadirin. Ketika saya lihat ada restoran ayam tulang lunak, langsung saya mikirin kucing. Kucing dapat apanya? Dari kepala sampai ceker sampai tulang dikunyah oleh kita. Zolim itu hadirin. Yang asli itu tulang keras ya. Pikirin kalau saudara jadi kucing, apa enggak emosi itu lihat tulang lunak? Ayolah hadirin, belajar. Nih sekarang di Lombok ada penderitaan begitu. Bayangkan kalau kita yang rumahnya roboh, tidak punya apa-apa. Ingat di Palestina, itu empat itu walaupun berjarak kita bisa merasakan. Seorang yang empati kepada sulitnya pembantu, repot, berjuang, itu juga akan membuat mau meringankan. Di dalam Islam, ngobrol dengan sengaja sambil duduk di atas kuda atau keledai, ngobrol suka-suka, gak ada kepentingan, itu tidak baik. Turun. Karena itu membebani kuda walau bagaimanapun juga. Saudara mau ada yang ngobrol di atas punggung saudara? Emangnya saya kuda? Ya empati aja. Tiga, mengenang jasa kebaikan orang itu akan menimbulkan empati. Ada sebuah seseorang yang membuka lowongan kerja. Ada beberapa yang melamar. Ini pekerjaan spesial. Pekerjaannya apa, Pak? Ditanya oleh Kak. Ini pekerjaan multitasking. Harus segala bisa. Ini pekerjaan memerlukan banyak keahlian selain kesabaran, keilmuan, dan ketahanan fisik. Harus bisa kuat fisiknya, bisa ilmu kedokteran, bisa juga ilmu bela diri, perlindungan, bisa ilmu memasak, menata, manajemen keuangan, dan sebagainya. Wah! Ini kerjaan apa rumit begini? Dan pekerjaan ini 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, full. Jadi tidak ada istirahatnya? Tidak ada. Boleh istirahat, tetapi harus selalu sedia kalau dipanggil untuk bertugas. Wah, berat sekali ini. Dan harus siap dimarahi tanpa boleh melawan. Berapa kira-kira saudara mau digaji seperti ini? Waduh, ini pekerjaan udah capek luar biasa, gak ada libur. Hari libur sama saja, Idul Fitri, Idul Adha, selalu harus siap bekerja. Minggu juga, bahkan Ramadan juga tetap harus siap bertugas. Wah, berat ini, 200 juta lah sebulan. Kata yang lain, udah saya 500 lah, kalau kayak gini amat mah. Aslinya pekerjaan ini, yang begitu berat siang malam ini, tidak ada gajinya. Mustahil. Tidak ada orang yang begini. Udah kerja 30 hari, gak ada istirahatnya, selalu siap, kerjaannya banyak, tidak boleh marah. Bagaimana mungkin ada orang yang begini, Pak? Ada. Ini pasti orang dahsyat sekali. Memang ada yang begitu, Pak? Ada. Siapa, Pak? Ibumu. Ibumu. 24 jam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, sepanjang tahun, kapanpun anak meminta, tidak pernah mengatakan tidak. Siap dengan segala hal, bahkan rela mempertaruhkan nyawa. Dan tidak pernah minta apa-apa dari siapapun yang tidak pernah mengenang kebaikan orang tuanya. Tidak akan pernah dia memiliki kasih sayang kepada ibu bapaknya. Hadirin ingin memiliki hati yang lembut, tenggelamkan diri di dalam senang mengingat jasa kebaikan orang lain. Orang yang hanya senang melihat kekurangan, kesalahan, dan merasa diri jadi korban, dia tidak akan punya kasih sayang. Orang yang sibuk menuntut tidak bisa punya kasih sayang. Orang yang sibuk mengenang jasa baik, pengorbanan, perjuangan, itulah orang-orang yang akan hidup hatinya dengan kasih sayang. Maka selain kita memiliki empati, juga milikilah kebiasaan mulia, yaitu mengenang jasa baik, pengorbanan orang kepada kita, termasuk mengenang perjuangan Rasulullah agar kita dapat hidayah. Dan menangis, hadirin, kalau ingat bagaimana Rasulullah menganggap kita sebagai saudaranya. Bukan sahabat, kita ini saudara. Kalau sahabat itu yang bersama Rasul, yaitu orang yang jauh hidupnya sesudah Rasul tetapi mencintai Rasulullah SAW. Guru, orang tua, sahabat-sahabat yang sudah berjuang, diingat-ingat, insya Allah Allah melembutkan hati kita. Jangan membiasakan diri sibuk dengan kedendaman, kebencian, sakit hati, merasa sebagai korban. Walaupun kita disakiti, sebetulnya kita tidak rugi, karena yang rugi itulah yang menyakiti. Kadang ada kita disakiti orang justru untuk menggugurkan dosa kita yang tidak terhapus oleh istighfar kita. Kadang-kadang kita disakiti orang karena Allah mau mengangkat derajat kita yang tidak terkejar oleh amal soleh kita. Jadi sebetulnya yang menyakiti kita tuh ladang amal bagi kita. Harusnya kita syukuri karena dia dapat petakanya dari kezolimannya, tapi kita dapat kemuliaan dari kezolimannya kalau benar menyikapinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita ingin memiliki hati yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, satu apa tadi? Jawab atuh hadirin, jangan membuat saya kehilangan kasih sayang. Persaudaraan, ya. Yang kedua, empati. Yang ketiga, apa? Mengingat kebaikan. Ada lagi yang bisa kita lakukan, yaitu senang untuk bersedekah. Senang untuk memberi, itu juga melembutkan hati. Karena orang yang kikir tuh hatinya gak bisa lembut. Masih ingat ilmu jeruk yang waktu itu disampaikan? Jeruk harganya 12,5 ribu. Yang pertama nawar, berapa harganya? 12,5. 5 ribu ya? Gak bisa, modalnya aja 10 ribu. Nah kalau gitu 10 ribu. Ya bolehlah, hitung-hitung buang sial. Coba itu. Ditawar, dia dapat sialnya. Yang kedua, berapa harganya? 12,5 ribu. Ya saya beli sekilo. 12,5 bayar 12,5. Yang ketiga, berapa harganya? 12,5 bayar 15. Ini Pak kembaliannya, gak usah, gak apa-apa. Buat nambah-nambah bekal anaknya. Bayangkan, bayangkan, rasa-rasakan. Kira-kira di antara tiga orang ini, yang wajahnya cerah yang mana? Satu, dua, tiga. Bayangkan. Gak lihat loh. Gak lihat kita. Tapi kita udah tahu apa yang terjadi di wajahnya. Yang melimpah kasih sayangnya yang mana nih? Satu, dua, tiga. Kita tahu tuh orang yang melimpah kasih sayang tuh ada keinginan membahagiakan orang lain. Di antara tiga orang ini yang paling banyak didoakan tukang jeruk yang mana nih? Satu, dua, tiga. Aduh Den, sing barokah rezekinya, rumah tangga sakinah, punya rezeki yang melimpah, Aden, anak-anaknya jadi soleh, soleha, hafiz, hafizoh, dan diundang ke Baitullah, Masya Allah. 2.500. Bandingkan yang dengan nawar tadi, yalah hitung buang sial. Yang di antara tiga orang ini kira-kira yang paling disukai Allah yang mana? Satu, dua, tiga. Hai, semuanya jelas. Bahwa orang yang senang berbuat baik itu cenderung memiliki sifat rahmat. Di antara tiga orang ini, mana yang paling disebelin tukang jeruk? Satu, dua, tiga. Yang wajahnya paling suntuk yang mana? Satu, dua, tiga. Gak ada yang nawar sambil senyum, gak ada. Jeruk ini banyak. Jeruk ini berapa? Pernah lihat yang nawar senyum? Gak ada. Jeruk asem gini 12.500. Oh. Saya gak bisa niru, hadirin. Jadi yang mana yang paling jelek wajahnya? Di antara tiga orang ini, bapak, ibu, hadirin, hadirat, yang mana? Nah, gak ada yang jawab. Ini nih, mau nyebut tiga, wah langka. Kalau gak kepepet, enggak. Nyebut dua kadang-kadang. Aslinya satu. Tapi menyebut satu asal gak wibawa ya kan. Jadi diam gak jelas kayak gini. Hadirin, ayo kita rubah konsepnya. Ya, keberuntungan kita tuh kalau kita menguntungkan orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Gak ada apa-apanya. Uang yang kita miliki tuh gak ada apa-apanya sama sekali. Cuman catatan, gak ada apa-apanya. Cuman di akhirat nanti ditanya, dari mana engkau mendapatkannya, kemana engkau gunakannya, cuman itu. Rezeki kita kan cuman tiga. Yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai jadi usang, dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Nah, kita suka sekali kepada yang gak jelas. Suatu saat Rasulullah memotong seekor kambing. Aisyah, di mana kambingnya? Sudah dibagikan ya Rasulullah, tinggal ini pahanya satu. Semua sudah jadi rezeki, tinggal ini pahanya yang belum. Dimakan belum, dibagikan enggak. Nah, hadirin, jadi kalau kita ingin banyak rezeki, banyak berbagi. Uang yang di dompet ini, baru megang-megang aja, belum jadi apa-apa. Nanti kalau kotak infak lewat, baru ketahuan rezeki saudara. Ya, ada yang rezekinya cuma 1.000, ada yang 2.000, ada yang 100.000. Gitu terserahlah saudara rezekinya berapa. Asal tahu aja, WC umum udah 3.000 sekarang. Informasi aja. Masa ke surga 2.000 ya. Katanya ke WC umum kalau kurang dari 2.000 gak dikasih pinjam gayung. Oh. Atau gak boleh diselotin. Ayo mulai kita robah paradigma. Jangan suka seneng nawar. Kalau apalagi kalau yang tidak mampu itu udah bro. Biasakan borong tuh kalau ada orang yang jualan. Ya, tinggal sedikit beli. Borong semuanya. Bungkusin sekilo, kasihin ke sana, kasihin ke situ. Rasakan bahagianya. Diberi itu nikmat. Tapi yang lebih nikmat adalah memberi. Dan yang paling nikmat dalam hidup adalah memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri tidak tahu. Karena kalau kita ada riaknya, neken itu. Ayo, kenapa jadi mikir gini? Kita tingkatkan, ya. Kerinduan nolong orang. Termasuk salah satu yang bisa menimbulkan kasih sayang adalah senang mendoakan kebaikan dalam ketersembunyian. Doakan, tahajud itu jangan hawak. Jangan hanya ngedoakan, ya Allah, limpahkan rezeki untuk saya. Limpahkan jodoh untuk saya. Limpahkan saya. Ah, kurang bagus. Boleh, rebik firli. Tapi doakan yang lain, terutama doakan orang-orang yang tak anggap merugikan kita. Dia hutang ke kita, gak mau bayar, doakan kebaikan. Amit-amit, udah gak bayar. Berani gak mendoakan yang ngemplang ke kita dengan doa sing kaya? Rugi dong, tuh dasar kopet yang ngedoain. Ya sekarang kita ngedoakan dia mules misalkan. Kapan bayarnya hutang ke kita? Kita doakan kaya, tapi rugi dong. Masa dia kaya? Tidak, kita merencana aja udah pelit. Ini persis, kalau punya uang, coba potong 5% sedekahkan. Dapat uang 10 juta, sedekahkan 5%, 500 masukin amplop, dah. Nanti dapat lagi rezeki gak miskin, dapat uang naikin 10%. Dapat 100 juta, 10 juta potong, masukin amplop, siap bagi-bagikan sedekah. Tidak miskin juga, 3 bulan kemudian dapat uang naikin 20%. Tuh kan saya bisa lihat dari depan perbedaan wajahnya, hadirin. Yakin ini 5%, senyum dia mikir gitu. 10%, 20%, ada yang bergerak tuh hadirin. Ini baru rencana hadirin, udah pelit begini. Asli loh Pak, saya kan dari tadi mengamati karena saya sering ceramah ini dan di tiap tempat sama Pak. Ini belum 50% Pak, bisa bubar pengajian ini. Saya nih Pak, kalau sekarang ujuk-ujuk ada yang ngasih uang 10 miliar misalkan ya. Ah, ini 10 miliar buat AA udah gak ragu tuh Pak. 5 miliar untuk akhwat, ibu-ibu, 5 miliar untuk bapak-bapak. Selesai. Ah, namanya juga ngelamun, masa ngelamun aja pelit hadirin. Terus ada yang ngomong, terus habis dong. Enggak, nanti saya ngelamun lagi sendirian. 100 miliar sendirian. Udah gitu aja lah. Supaya sadar aja betapa kita tuh salah mengukur kebahagiaan. Kebahagiaan itu justru kalau kita berbagi. Jadi kalau kita ingin diberi, ah capek. Kita ingin dibahagiakan tuh capek. Kita membahagiakan itu yang membuat kita bahagia. Sok, tanya ibu-ibu. Bu, yang paling menderita adalah ibu-ibu yang paling pengen dipuji suami. Coba, ya kan? Coba bu. Bu, ibu udah masak dari pagi persiapan, udah ditata meja. Terus ke, udah, mas, makan dulu mas. Maaf mah, gak ada waktu nih, saya banyak urusan di kantor. Pergi aja, gimana rasanya? Kan? Jawab bu. Sakit hati? Tete-tete ciri-ciri gak ikhlas. Apa ruginya niat udah, masak jadi pahala, nyuguhin jadi pahala, gak dimakan bukan rezeki suami. Apa yang rugi, benar? Tinggal telan aja oleh ibu. Rumit-rumit amat. Ini malah ngomong ke anak-anak tuh, anak-anak gitu bapakmu. Ah? Aduh. Kenapa dong mama nikah sama papa? Habis gak ada lagi. Kalau gak ikhlas mah capek pak. Dah, makanya dalam berbuat baik itu kata kuncinya ikhlas. Bukan hanya baiknya saja. Karena berbuat baik yang ingin dianggap baik itu nyakitin, ya. Nyesek. Apalagi, afsus salam. Menebarkan salam, ya. Ini juga bagian daripada melembutkan hati. Coba aja ke kantor. Assalamualaikum, naik bis, naik trans. Apa? Trans, apa itu teh? Transjakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagian daripada melembutkan hati, ya, Dirin. Oh, itu amalan mulia, loh. Kepada yang engkau kenal dan tidak engkau kenal, afsus salam, tebarkan salam. Jangan ragu-ragu, jangan malu. Ini kita negara mayoritas umat Islam, benar? Kecuali kalau kita tempat yang sangat minoritas, yang gak ada umat Islamnya, ya gak apa-apa. Ini kan mayoritas umat Islam. Lewat assalamualaikum, itu termasuk yang bisa melembutkan hati. Selain memberi hadiah tadi, mendoakan, juga menyebarkan salam. Ada lagi yang bisa melembutkan hati. Gaul dengan saudara kita yang duafa. Adik-adik, teman-teman sekalian, kalau kita gaul dengan orang kaya terus, yakin kita jadi miskin. Benar? Gaul dengan mobil-mobil bagus, mobil kita jadi jelek. Gaul dengan artis yang ganteng, udah jelas petot lah wajah kita yang udah rusak lah yang. Gak apa-apa, anak-anak main di masjid bagus ya, yang jelek tuh main di tengah jalan. Hadirin, ini serius, kita sering bangga gaul dengan pejabat penting, kita bawa kartu namanya seakan-akan kita jadi kebawa, enggak juga, biasa aja. Boleh kena, oh boleh, tidak apa-apa, kita tidak boleh membatasi pergaulan. Tapi yang harus rajin kita datangi adalah saudara kita yang duafa. Orang yang miskin, yang tubuhnya ada kekhususan, orang yang dilanda derita, yang sakit, itu melembutkan hati. Percayalah. Ya dulu zaman Agim Babak dulu gitu, kan kawan saya banyak artis, pejabat, beda gayanya. Betulan. Gaulah sekarang dengan saudara kita seperti Punto, Mas Punto tuh kakinya lumpuh, matanya buta, atau kalau saudara dengar di radio ya sering sahabat-sahabat itu benar-benar kalau ketemu mereka tuh aduh hati ini jadi lebih lembut. Ada lagi yang bisa membuat kita semakin lembut hati, yaitu harus banyak zikrullah, tobat-tobat. Ya Arhamar Rahimin, Irhamna. Kalau kami, Ya Arhamar Rahimin, Irhamni. Ya Allah, wahai yang maha pengasih, penyayang, sayangi saya. Hadirin sekalian, ayo ah, jangan sia-siakan aset termahal dalam hidup kita. Terakhir, di Hong Kong, waktu ceramah di Hong Kong ada cerita, seorang anak usia 5 tahun, sakit tidak sembuh-sembuh. Ibunya bawa ke dokter, tapi kata dokter, ini anak bukan sakit fisik, ini sakit psikologisnya. Anak 5 tahun sakit itu, Pak Dokter? Iya, ini anak sakit malah rindu. Siapa ini yang biasa di rumah? Oh ada, pengasuhnya, orang Indonesia. Kemana? Sudah habis kontraknya, kembali cuma 3 tahun ke Indonesia. Anak ini sangat merindukan pengasuhnya. Tapi saya ibu kandungnya, saya yang hamil, saya yang melahirkan. Ya, ibu punya rahim, tapi pengasuhnya punya hati. Sehingga anak ini benar-benar merindukan yang mengasuhnya, yang mendekap, yang membelai, yang ngasih makan. Jadi Masya Allah, kalau binatang saja tadi singa bisa luluh perasaannya oleh kasih sayang. Berarti itu kekuatan terbesar dari sebuah seorang manusia. Tanpa mengandalkan gelar, pangkat, jabatan, keotot, kecantikan, penampilan, singa bisa luluh. Apalagi kepada manusia. Sahabatku yang baik, mari kita matangkan aset termahal kita ini, ya. Dan inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadilah pemaaf. Jadilah orang-orang penebar kasih sayang. Insya Allah wajah kita akan jauh lebih indah. Walaupun nenek sudah keriput, sudah tua. Tapi kalau penuh dengan kasih sayang akan sangat indah akhlaknya. Percayalah, orang yang berakhlakul karimah adalah orang yang hatinya penuh dengan rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghid. Ya Arhamar Rahimin, irhamna Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Duha Ya Allah yang maha menatap, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni Ya Allah, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Hapuskan aib-aib yang selama ini kami tutup-tutupi. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, dosa maksiat yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, Ya Allah, astagfirullah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni maksiat yang terang-terangan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lepaskan hati ini Ya Rabb dari segala cinta terhadap duniawi ini. Titipkan dunia yang halal, yang barokah, yang bisa menjadi bekal pulang kami kepadamu. Ya Allah, lindungi kami dari nafsu yang memperbudak dan menggelincirkan. Lindungi kami dari syahwat yang menjerumuskan. Lindungi kami dari amarah yang membinasakan. Lindungi kami dari pergaulan yang menyesatkan. Lindungi kami, ya Allah, dari apapun yang Engkau haramkan. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu. Hati yang tidak pernah berpaling darimu. Jadikan hati ini hati yang hanya berharap padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya bergantung padamu. Jangan biarkan hati ini dicekam takut, ya Allah, selain takut jauh darimu. Ya Allah, jangan biarkan ada cinta yang membara di hati ini selain cinta padamu. Jangan biarkan ada kerinduan yang menggebu di hati ini selain rindu ingin bertemu denganmu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan duniawi ini membuat kami betah dan terpesona. Titipkan kepada kami dunia yang membuat kami dekat denganmu, yang membuat hidup kami manfaat bagi umatmu. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Duhai yang maha menatap, berikan pendamping terbaik bagi yang menantikan jodoh darimu. Pernikahan yang barokah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh, soleha, hafiz, hafizo. Ya Allah, cukupi kami dengan rizki yang halal barokah. Sembuhkan kami dari penyakit lahir wal batin, ya Syafi. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang mendekatkan kami padamu. Dan jauhkan dari segala urusan yang mengundang murkamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu. Para pemimpin yang takwa, ya Allah. Para pemimpin yang mencintaimu, mencintai agamamu, yang mencintai umatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.